Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa melanjutkan mengambil faedah dari kitab Zadul Qari, dan kita telah masuk kepada bab yang ke-14, yakni mengenal waqaf dan ibtida. Nah, terakhir kita mempelajari kaifiyah, tata cara waqaf yang benar dalam mewaqafkan akhir bacaan, yakni sukun al-mahdh, mensukun setiap harokat yang atau setiap huruf yang berharokah, baik harokat fathah, dhammah ataupun kasrah, ya, disukun. Yang kedua adalah dibaca dengan raum atau waqaf dengan cara raum, yakni dengan melafadzkan sebagian harokat pada huruf yang kita waqaf padanya, yakni sepertiga harokat pada huruf-huruf yang berharokat dhammah ataupun kasrah dengan suara yang lirih. Kemudian yang ketiga adalah ismam, yakni mengisyaratkan dengan menghimpun kedua bibir setelah kita mensukun huruf yang kita waqaf padanya, yang mana dia berharokat dhammah. Ya, kita sukun terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dihimpun kedua bibir. Nah, ini ya kaifiat dalam mewaqafkan bacaan. Nah, kita lanjutkan ya, pembahasan yang setelahnya. Bacaan ismam ataupun raum juga terdapat dalam atau selain dalam pembahasan waqaf. Pada riwayat Hafs terdapat bacaan ismam di luar waqaf, yakni dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Ya, dalam firman Allah ayat yang ke-11 dalam surah Yusuf, yakni pada lafaz la ta'manna. Ini sudah kita pelajari dalam pembahasan yang sebelumnya. 6. Yang mana la ta'manna asalnya adalah la ta'manuna. Dan cara membaca pengucapan bacaan ini adalah sebagaimana bacaan nun tasydid la ta'manna, ya, ditahan terlebih dahulu. 6. Namun setelah nun disukun, ya, setelah kita masuk kepada nun sukun, kedua huruf atau kedua bibir segera dimajukan sebagai isyarah bahwasanya pada nun yang bertasydid tersebut ada nun yang berharokat dhammah. Adapun ujung lisan tetap pada makhraj nun. Ya, lalu setelah itu dikembalikan lagi. Ya, setelah gunnah disempurnakan barulah melafadzkan nun yang fathah. Nah, ini ya bacaan ismam dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Yakni la ta'manna. coba. Ya, bibir dihimpun ya. Ummu syafatain, bibirnya dihimpun ya, setelah kita masuk kepada nun yang bertasydid. Nah, ini cara yang pertama, yakni dengan ismam. Dan cara yang kedua ya adalah dibaca dengan ikhtilas. Ikhtilas. Dan ikhtilas ini mirip dengan raum. Yakni membaca sebagian huruf. Membaca sebagian huruf. Sebagian para ulama ya, memandang bahwasanya ikhtilas dan raum ini ya, adalah dua hal yang sama. Namun para ulama yang lain membedakan antara ikhtilas dengan raum. Raum adalah membaca sepertiga harokah. Adapun ikhtilas membaca dengan 2/3-nya. Nah, ini ya bacaan ikhtilas atau perbedaan antara ikhtilas dengan ar-raum. Nah, ya, coba kita praktekan ya, membaca ikhtilas pada surah Yusuf ini ayat yang ke-11, yakni dengan membaca dari asal katanya la ta'manuna. Ya, dibaca dengan 2/3 harokah. La ta'manuna. Ya, lebih cepat dalam pembacaan ya, harokah dalam lafaz ini. Namallahu a'lam bisawab, ini sudah kita pelajari pada pembahasan yang sebelumnya. Baik, kita melanjutkan dalam pembahasan waqaf, yakni hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah zaidah, ya, bukan hamzah asli, yang mana dia berada di awal kata, terlafadzkan hanya di awal bacaan. Dan di dalam mushaf, hamzah wasal ini ditandai dengan potongan depan dari huruf shad ya, yang berukuran kecil di atas alif. Adapun hamzah yang selalu terbaca baik di tengah ataupun di awal bacaan itu dinamakan dengan hamzah qat'i dan ditandai dengan simbol hamzah ya, yakni simbol hamzah adalah kepala dari huruf ain ya, penggalan dari huruf ain, bagian atasnya. Nah, sehingga kita harus bisa membedakan antara hamzah wasal dan hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i selalu terbaca, baik dia di tengah, di awal, dan tandanya adalah simbol hamzah yang berada di atasnya. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah terkait hamzah wasalnya. Nah, bagaimanakah ya harokat hamzah wasal di awal bacaan? Nah, maka di sini bahwasanya hamzah wasal ya, ada 5 jenis kata. Ya, ada pada 5 jenis kata. Terdapat pada 5 jenis kata. Yang pertama hamzah wasal pada lam ta'rif. Hamzah wasal pada lam ta'rif. Yang kedua, hamzah wasal pada lafaz-lafaz yang khusus ya, dari isim yang berjumlah 7. Ya, yang ketiga, hamzah wasal pada fi'il madhi. Yang keempat, hamzah wasal pada fi'il amr. Dan yang terakhir, hamzah wasal pada masdar. Nah, adapun yang pertama, hamzah wasal pada lam ta'rif ya, pada alif lam bahasa lainnya diberi harokat fathah ya, diberi harokat fathah. Nah, seperti dalam firman Allah yang telah disebutkan di sini contohnya ya, At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun. Ya, di sini diawali dengan lamu ta'rif, ya, pada masing-masing kata tadi. Dan kita berikan ya harokat fathah. Nah, baik, coba kita baca ya, penggalan-penggalannya. Kita penggal satu kata dan satu kata. At-ta'ibuna. Al-abiduna. Al-hamiduna. As-sa'ihuna. Nah, sehingga jelas ya, dalam membaca hamzah wasal yang terdapat pada lamu ta'rif atau yang mungkin yang lebih bisa apa yang lebih dikenal dengan alif lam adalah dengan diberikan harakat fathah. Nah, jika ada hamzah istifham, kata tanya yang bermakna apakah ya, bertemu dengan hamzah wasal pada lamu ta'rif, maka hamzah wasal dibaca secara iddal, ya, diganti menjadi alif, sehingga dibaca mat lazim atau dibaca dengan tashil. Ya, nanti apa namanya? Ya, atau seperti contoh yang di bawah ya, seperti contoh yang di bawah. Ya. Lafzul jalalah Allah ya, yang mana lafzul jalalah ini diawali dengan lamu ta'rif, kemudian masuk padanya hamzah istifham. Ya, masuk padanya hamzah istifham di awalnya. Ya. Maka lafzul jalalah dibaca dengan mat lazim, dipanjangkan terlebih dahulu ya sebanyak 6 harakah ya, baru masuk kepada lafzul jalalah, atau dibaca dengan tashil ya, dibaca dengan tashil. Tashil yakni ya, membaca ya setengah atau membaca huruf antara fathah dan kasrah. Yani seperti a, ya. Tidak sempurna fathahnya. Kalau yang sempurna a, kalau tashil a, ya, ini namanya tashil. Nah, coba kita praktekkan terlebih dahulu dengan ya, membaca dengan mat lazim. Allahu khairun amma yushrikun. Al-ana wa qad 'asayt. Nah, ini ya, cara yang pertama, yakni dengan dipanjangkan ya, dengan mat lazim. Yang kedua adalah dengan tashil. Yakni dilafadzkan yang pertama dengan hamzah yang jelas, A. Ya, setelah itu, baru dibaca dengan tashil. Bainal fathah wal kasrah. Ya, yakni membaca antara suara fathah dan kasrah. Bainal alif wal ya, suara di antara alif dan ya, yakni seperti kurang lebih a. Ya, jadi bacanya a, a. Ya. Yang pertama jelas fathahnya a, yang kedua a. Ya. Coba kita baca. Allahu khairun amma yushrikun. الآن وقد عصيت. Nah, ini at-tashil ya, membaca tashil. Dan sepertinya di belakang bab yang terakhir ada pembahasan tashil. Nah, mungkin nanti kita ulang kembali insyaallah. Hamzah wasal pada 7 isim yang khusus, ya. Ini jenis yang kedua, hamzah wasal pada lafaz-lafaz yang khusus dari isim yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan caranya adalah dengan mengkasroh hamzah wasal. 7 isim yang dimaksud adalah ismun, ithnani, ithnataini, ibnu, ibnata, ya, imru'un, imra'atu. Ya, 7 ya, isim ini diawali dengan hamzah wasal. Dan bagaimanakah cara membacanya? Yani membaca hamzah wasal, yakni dengan diberikan harokat kasrah. Nah, catatan di sini, jika kata ismun dimasuki oleh lamu ta'rif menjadi ya, al-ismu ya, atau lismu, ya, maka cara melafadzkannya ketika di awal bacaan bisa dengan dua cara. Ya. Bisa dengan dua cara. Yang pertama, alismu atau dengan lismu. Ya, seperti dalam ya, surah apa? Al-Hujurat ya. Ya. Nanti di belakang juga ada insyaallah. Adapun harakat hamzah harakat hamzah wasal pada fi'il madhi, fi'il amr, demikian pula masdar disesuaikan dengan harakat pada huruf yang ketiga. Jika huruf yang ketiga tadi berharokat dhammah asli, maka ya hamzah wasal diberikan harokat dhammah. Jika huruf yang ketiga itu berharokat fathah ataupun kasrah, maka hamzah wasal diberikan harokat kasrah. Nah, seperti contoh di sini, ya, kata udkhulu. Ya, udkhulu. Kha di situ adalah ya kata atau huruf yang ketiga. Ya, huruf yang ketiga. Dan dia harokat apa namanya? Harokat dhammahnya adalah asli. Sehingga di sini hamzah wasal diharokati dhammah. Udkhulu. Usluk. Ya, lam di situ harokatnya dhammah asli. Ya, sesuai dengan kaidah, jika huruf yang ketiga itu harokatnya dhammah asli, ya maka hamzah wasal diberikan harokat dhammah. Nah. Baik. Istaufir. Ya, kalau ini diberikan harokat kasrah. Ya, kenapa? Karena tak berharokat fathah. Ya. Tak di situ harokatnya fathah. Istaufir. Demikian pula seperti iqtaraba. Idrib. Ya, idrib juga diberikan harokat kasrah hamzah wasalnya. Karena huruf yang ketiganya, yani ro, berharokat kasrah. Ya, semisal dengannya juga istikbaran. Nah, jadi yang menjadi patokan adalah huruf yang ketiga. Ya, dalam ya hamzah wasal yang berada pada fi'il amr, fi'il madhi, ataupun masdar. Ya. Jika huruf yang ketiga berharokat dhammah asli, ya, catatan, harokat dhammah asli. Ya, maka hamzah wasal diberikan harokat dhammah. Nah, namun jika harokat yang ketiga adalah fathah ataupun kasrah, maka hamzah wasal diberikan harokat kasrah. Nam. Nam. Namun jika harokat pada huruf yang ketiga adalah dhammah yang bukan asli. Ya, catatannya tadi dhammahnya asli. Kalau ini dhammahnya tidak asli, maka hamzah wasal disesuaikan dengan harokat aslinya. Dalam mushaf terdapat 5 fi'il yang harokat dhammah pada huruf yang ketiga bukan harokat yang asli. Ya. Yani Yang pertama imshu. Ya. Shin di situ harokat aslinya adalah ya, kasroh imshi. Kenapa dia diharokati dhammah? Ya, karena dia bersambung dengan wawul jamaah. Ya, bersambung dengan wawul jamaah. Sehingga untuk menyesuaikan dengan waw, maka shin diberikan harokat dhammah. Artinya, shin di sini bukan, atau dhammah pada huruf shin, bukan dhammah yang asli. Ya, naam. Sehingga, karena harokat aslinya adalah shin, atau harokat asli dari shin adalah kasroh, maka hamzah wasal diberikan harokat kasroh pula. Imshu, ya, iqdu, ibnu, itu, wambu, ya, dan seterusnya dari contoh-contoh atau dalam Al-Quranul Karim. Nah, kata-kata di atas jika berada di awal bacaan, ya, maka hamzah wasal dibaca kasroh. Sebab harokat asli pada huruf yang ketiga adalah kasroh. Nah, adapun contoh yang kedua atau yang terakhir, ya di situ bersambung dengan waw, ya sehingga hamzah wasal tidak terbaca. Wamlu. Nah, faidah, ya bagaimana memberikan atau memberi harokat pada huruf sukun jika bertemu dengan hamzah wasal. Maka dalam pembahasan ini ada empat rincian. Yang pertama, jika berupa kata yang ditanwin, maka nun sukun pada tanwin diganti menjadi suara nun kasrah. Ya, seperti adnin bertemu dengan allati. Ya, maka kata jannati adnin allati, suara tanwin, ya, nunnya dipisah, ya, dibaca, diganti suara tanwin dengan suara nun kasrah, sehingga dibacanya kurang lebih jannati adninillati. Ya, jadi ada dua nun di situ. Ya, nun yang pertama adalah nun aslinya aden. Ya, nun yang kedua adalah nun dari tanwin, ya, nun tanwin yang kemudian diberikan harokat kasroh. Nah, yang kedua, jika berupa huruf mim pada dhamir jamak, ya, maka mim sukun di dhammah. Ya, mim sukun di dhammah. Ya, seperti alhaakum at-takathur. Ya, kum di situ, ya, adalah dhamir jamak. Ya, bertemu dengan lamu ta'rif yang setelahnya, maka sesuai dengan kaidah mim pada dhamir jamak di sini yang sukun aslinya diharokati dengan dhammah. Alhaakumut takatsur. Jika berupa harfu jar min, ya, maka nun sukun di fathah. Min aljin, ya, bertemu dengan alif lam pada lafaz al-jin. Ya, maka nun yang ada pada min tadi diberikan harokat fathah. Minal jinni wal ins. Nah, yang keempat, ya, selain tiga jenis kata di atas, maka sukun diganti dengan kasroh. Seperti qalat bertemu dengan imro'at. Ya, imro'atul aziz. Ya, maka di situ qalat ta'nya ta'ut ta'nits diganti dengan harokat kasrah. Qalatim ra'atul aziz. Nah, ini Allahu a'lam bissawab. Faedah, ya, bagaimana cara membaca hamzah wasal jika didahului oleh hamzah istifham. Jika sebelum hamzah wasal terdapat hamzah istifham, maka hamzah wasal dihapus dan hanya ditulis satu alif saja. Ya. Naam, hamzah wasal dihapus dan hanya ditulis dengan satu alif saja. Yani hamzah istifhamnya. Ya, seperti pada kata Astafa, aftara, astakbarta. Ya. Asal dari ketiga kata ini aslinya adalah ya, astafa. Ya. Karena bersambung diawali dengan hamzah istifham a di situ. Kemudian setelah hamzah istifham ada ya, hamzah wasal aslinya. Ya. Demikian pula aftara itu bersambung dengan hamzah istifham. Ya. Karena kalau kata aslinya adalah iftara. Kata aslinya adalah iftara. Astakbarta juga sama. Ya, bersambung dengan hamzah istifham. Adapun kata aslinya adalah istakbarta. Kemudian masuk padanya ya hamzah istifham. Sehingga hamzah wasal dihilangkan. Dibaca dengan astafa, aftara, astakbarta. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini ya kaifiah dalam membaca. Naam, hamzah wasal bila didahului oleh hamzah istifham. Hamzah wasalnya dihapus. Naam, adapun dalam Al-Quran, ya, mushaf, cetakan Madinah, insyaAllah sudah nampak ya. Harokatnya sehingga tidak terlalu dibutuhkan untuk menghafal yang demikian. Ya. Naam. Baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, cara menyambung ayat yang pertama Ali Imran dengan ayat yang kedua. Naam. Di sini bisa kita sambung, kita wasolkan. Ya, kita bisa mewasolkan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Dan cara menyambungkannya, cara mewasalkan bacaan ayat yang pertama dengan yang kedua, ini ada beberapa cara. Ya, cara, ada beberapa cara dalam mewasalkannya. Yang pertama, membaca kasroh pada mim kedua. Atau membaca kasroh pada mim dua harokat saja. Ya. Nah, kemudian memfathahkan sukun pada mim lalu menyambungkannya dengan lafzul jalalah pada ayat yang kedua tanpa membaca hamzah wasalnya. Baik, coba kita praktekan ya, cara yang pertama ini. Ya, mim ya yang pada hakikatnya dia adalah mad lazim ya. Mad lazim harfi dibaca dengan 6 harokat. 6. Namun tatkala kita ingin menyambung ayat yang pertama ini dengan ayat yang kedua, ya mim bisa dibaca dua harokat saja. Dan mim yang keduanya ya diberikan harokat fathah. Hei, coba kita praktekan. Alif lam mim, Allahu la ilaha illahu. Nah, coba kita ulang. Alif lam mim, Allahu la ilaha illahu. Alif lam mim, Allahu la ilaha. Nah, ini ya jika kita mewasalkan cara yang pertama. Ya, mim dibaca dua harokat, ya, dan yang mim yang keduanya diberikan, ya, harokat fathah. Yang kedua, memanjangkan kasroh pada mim, yakni bacaan mim dengan panjang yang sesuai dengan kaidahnya, yakni 6 harokat. Ya. Kemudian memberikan fathah, ya. Memfathahkan sukun pada mim lalu menyambungkannya dengan lafzul jalalah. Bedanya adalah yang satu dan yang kedua adalah dari sisi panjangnya. Kalau yang pertama ya pendek dua harokat saja. Alif lam mim, Allahu la ilaha illahu. Adapun yang kedua ya dipanjangkan 6 harokat. Baik, coba dibaca. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illahu. Nah, ini cara membaca atau menyambung ayat yang pertama dengan ayat yang kedua dalam surah Ali Imran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya minta ada yang baca. Nah, ya. Antum kasihin. Ya, cara yang pertama seperti apa? Coba sambungkan. Nah, yang kedua. Alif Lam. Allahu la ilaha illahu. Nih kurang panjang sedikit lagi. Mim ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illahu. Naam. Barakallahu fi. Baik. Selanjutnya, faedah selanjutnya. Bagaimana cara membaca kata ituni dan yang semisalnya jika dibaca di awal bacaan. Secara kaidah dalam kalimat ituni, ya, hamzah wasal dibaca dengan kasroh ituni. Sebab, ya, huruf yang ketiga adalah ta dari fiil ini. Walaupun dhammah, namun pada aslinya berharokat kasroh, yakni i'ti aslinya. Ya. Kemudian perlu diketahui pula bahwa bahasa Arab tidak mungkin menggabungkan dua hamzah jika yang kedua sukun. Hamzah sukun tergantikan dengan huruf mad yang sejenis dengan harokat pada hamzah yang pertama. Sehingga dibacalah kalimat ini dengan ituni. Ya. Nah, hamzah yang kedua ya diganti dengan huruf mat yang sejenis. Dan yang sejenis dengan kasroh adalah ya. Ya. Sehingga dibaca dengan ituni. Tidak dibaca dengan ituni. Nah, demikian pula pada kata u'tumina. Ya, pada kata u'tumina. Hamzah wasal dibaca dhammah. Karena huruf ketiga dari fi'il ini berharokat dhammah asli. Yakni ya, ta' di situ. Dan di sini pula terdapat dua hamzah yang beriringan. Pertama berharokat dhammah. Dan yang kedua sukun. U'tumina. Menurut kaidah, maka hamzah kedua juga diubah menjadi waw sukun sebagai huruf mat, ya, menyesuaikan harokat dhammah pada hamzah wasal sehingga dibaca dengan utumina. Nah, ini jika bertemunya dua hamzah. Nah, hamzah yang kedua diganti menjadi huruf mat yang sesuai dengan harokat ya hamzah wasalnya. Kalau hamzah wasalnya harokatnya kasrah, ya, maka hamzah yang kedua diganti ya seperti pada kata ituni. Sebaliknya jika hamzah wasalnya berharokat dhammah, maka hamzah yang kedua diganti dengan waw seperti utumina. Nah, ini ya faedah terkait membaca ituni ya, dibaca dengan ituni dan kata-kata yang semisal dengannya. Pembahasan yang terakhir dalam bab yang ke-14 ini adalah pembahasan saktah. Yang membahas tentang saktah. Nah, dan ini sudah kita singgung ya dalam awal pembahasan ya al-waqaf, bahwasanya dalam menghentikan bacaan kita ada tiga istilah dalam ilmu tajwid. Yang pertama adalah al-qata', memutus ya bacaan. Dia berhenti membaca dan ya berpaling kepada pekerjaan yang lain. Itu namanya al-qata', ya, menghentikan bacaan dan tidak melanjutkannya. Yang kedua adalah al-waqaf, berhenti sejenak ya dengan mengambil nafas yang baru dengan niat melanjutkan bacaan, itu waqaf. Nah, dan yang ketiga adalah saktah. Saktah adalah menghentikan bacaan sementara, ya, sejenak dengan waktu yang singkat tanpa mengambil nafas ya dengan niat meneruskan kembali. Dalam mushaf ditandai dengan huruf sin kecil di atas bacaan. Nah, ini saktah ya, bacaan saktah. Saktah untuk riwayat hafaz ada pada 6 tempat. Yang 4 di antaranya hukumnya wajib dibaca saktah. Adapun dua yang lainnya tidak wajib, ya, bisa dibaca dengan cara yang lain. Adapun tempat-tempat yang wajib dibaca saktah, ya, di sini dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat yang pertama, kemudian surah Yasin, ya, ayat yang ke-52, kemudian surah Al-Qiyamah, ya, dalam ayat yang ke berapa ini 27 ya, kemudian surah Al-Mutaffifin dalam ayat yang ke-14 ya. Nah, di situ ada tanda-tanda, ada tanda sin kecil di atas yang menunjukkan bahwasanya kata-kata tadi ya dibaca dengan saktah. Nah, yang pertama dalam surah Al-Kahfi, ya, wajib dibaca saktah kalau kita wasol. Beda halnya kalau kita waqaf, maka tidak butuh dengan saktah. Ya. Nah, coba kita baca contoh-contohnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baca waqaf. Ya, kalau kita waqaf pada akhir ayat di sini, maka kita tidak butuh dengan saktah dan tidak wajib untuk saktah. Ya, saktah berlaku kalau kita menyambungnya. Ya, kalau kita sambung. Nah, hey, coba kita baca dengan mengsaktahnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, demikian pula pada surah Yasin, ya, wajib saktah kalau kita wasol. Ya, kalau kita waqaf pada lafaz mim marqadina, ya, maka tidak perlu untuk disaktah. Ya. Sehingga dalam surah Al-Kahfi dan surah Yasin, di sini bisa dengan dua cara. Yang pertama, waqaf ya, pada akhir ayat ataupun pada tanda waqaf di situ, atau dengan wasol, dan wasol wajib di disaktah. Nah, coba kita baca contoh yang kedua. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Nah, ini kalau kita wasal. Namun kalau kita waqaf pada lafaz mim marqadina berhenti, maka tidak perlu dengan sakta. Contoh yang ketiga dalam surah Al-Qiyamah. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Dibaca dengan idhar, ya, dibaca dengan idhar pada baca pada bacaan man, ya, tidak diidghamkan kepada ro, ya, karena di situ ada saktah. Nah, dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, maksud dari wajib sakta yaitu jika qori ingin membaca wasol, ya, tidak wakaf pada akhir kata atau tanda wakafnya. Nah, maka harus untuk mensaktahnya. Apakah boleh wakaf? Ya, jika pada tempat-tempat wakaf, ya, maka jika pada tempat-tempat wakaf maka boleh, bahkan mustahab jika di akhir ayat seperti dalam surah Al-Kahfi, ya, boleh waqaf bahkan mustahab, ya, karena Nabi SAW senantiasa berhenti pada ru'usul ayat, ya, akhir pada suatu ayat. Adapun pada surah Al-Qiyamah dan Mutaffifin, contoh yang ketiga dan keempatnya, maka tidak boleh, ya, secara atau waqaf secara ikhtiari, ya, karena bukan tempat yang pas untuk mewakafkan bacaan. Nah, contoh yang sekarang dua tempat yang lainnya, ya, empat tempat adalah empat tempat yang wajib dibaca sakta tatkala wasal. Nah, sisanya yang dua, ya, adalah tidak wajib. Yakni pada surah Al-Haqqah dan surah, ya, Al-Anfal yang akan bersambung atau disambungkan kepada surah At-Taubah. Ya. Nah, maka di sini tidak diwajibkan saktah. Dan ini sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya pembahasan ini pula. Nah, surah Al-Haqqah dan akhir surah Al-Anfal, ya, diperselisihkan. Yakni sebagian tori mensaktahnya dan sebagian lain tidak. Dan pendapat yang lebih kuat pada surah Al-Haqqah adalah dengan disaktah. Jika kita, ya, jika dibaca wasal, tidak diidghamkan, ya, ditandai dengan tidak adanya tasydid di atas huruf ha di awal ayat yang ke-29. Nah, seperti pada ma auna anni maliyah halak, ya, demikian, ya, dibaca dengan saktah. Ini yang paling rajih, yang paling kuat, wallahu alam. Namun boleh juga kita baca dengan disambung, diidghamkan, ma auna anni maliyah halak, ya, demikian, wallahu alam bissawab. Adapun pada akhir surah Al-Anfal, maka pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, untuk riwayat hafaz adalah tidak adanya saktah saat diwasol, yakni dibaca dengan qalab atau iqlab. Ya. Kenapa? Karena ditandai dengan adanya tanda mim kecil, ya, di atas mim. Tanda bahwasanya mim di situ dibaca dengan qalab. Inna Allaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, demikian. Namun boleh juga dibaca dengan saktah. Nah, dan ini sudah kita ya baca sepertinya dalam pertemuan yang sebelumnya. Baik, kita praktekan ya, dalam surah yang ada, surah Al-Haqqah dan surah Al-Anfal. Kita coba menggunakan dengan idgham terlebih dahulu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, kemudian ayat yang ke-28 diidghamkan kepada ayat yang setelahnya. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Yang kedua, ya, contoh yang kedua dalam surah Al-Anfal yang bersambung dengan surah Al-Bara'ah, ya, kita idghamkan pula. Yakni dibaca dengan qalam. Innallaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulihi. Nah, kita kembali ke atas, ya, surah Al-Haqqah, ya, kita langsung baca pada ayat yang ke-28. Kita gunakan dengan saktah. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Nah, kemudian yang terakhir, ya, surah Al-Anfal. Ya, kita baca dengan saktah pula. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim bara'atun minallahi wa rasulihi. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, pembahasan tentang saktah, dan dengan ini walhamdulillah kita selesai mempelajari bab yang ke-14 walhamdulillahi rabbil alamin. Dan berhubung ini hari Jumat, kita cukupkan insyaallah dengan satu sesi, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bab yang ke-15, ya, beberapa faidah tambahan, ya, yang akan disebutkan dalam pembahasan bab yang terakhir, yakni bab yang ke-15 yang diberikan judul bunga rampai faidah. Wallahu a'lam bishawab. Nattafi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.